indah yang pernah kau janjikan ternyata kini bukan milikku. Kupaksakan hadir di pestamu itu agar engkau puas melihat dukaku. Oh,